Mitra bisnis, Pemda Jakarta akan membuat aturan baru, yaitu memberi sanksi penyegelan hingga pencabutan usaha bagi pengelola pusat belanja yang membiarkan ada orang merokok di wilayah mereka. Pengelola mal keberatan dengan aturan ini. Dikatakan bahwa membersihkan pusat belanja dari perokok bukanlah perkara yang mudah. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Direktur Utama Sumarekon Agung, Yohanes Marjuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda? Kami sih setuju prinsipnya dilarang merokok, terus disediakan satu ruangan khusus untuk perokok. Setuju banget lah itu ya, dukung. Cuman kalau sampai penerapannya segitu keras ya, kadang kan kita nggak mungkin bisa kontrol semua. Ada aja orang yang tahu-tahu mencuri-curi, dia habis makan, dia merokok. Nah kalau misalnya itu apa harus kita yang disalahin, ya kan? Apakah Anda sendiri sudah mengetahui aturan baru ini, Pak? Saya lihat di koran, saya cuma bilang, wah kalau diterapkan hukuman disiplin setuju. Ya tapi kalau sampai terlalu berat gara-gara itu, sampai ditutup ya, bangetan lah ya. Harus begitu, tentu harus sosialisasi dulu, perlu waktu kan, mengedukasi. Orang kan nggak mudah ya, tapi pelan-pelan nanti baru mungkin peringatan dulu, nanti baru hukumannya lebih keras gitu. Apa kendalanya dalam menertibkan perokok selama ini? Sebenarnya kembali lagi semua tuh disiplin ya, menurut saya. Ya, kalau memang mereka bisa diedukasi untuk dididik disiplin, ya harusnya mereka tahu bahwa itu second smoker tuh jauh lebih berbahaya daripada dia yang merokok sendiri. Karena yang nggak merokok itu, yang kena asapnya itu lebih bahaya. Jadi harusnya bisa. Saya kasih contoh kayak di Batam lah. Orang tuh kalau di Batam, waktu mau ke Pelabuhan mau ke Singapura, ngantri aja susah. Masih pada berebutan. Tapi begitu mereka nyebrang, cuma 40 menit nyampe di Singapura, langsung berubah tuh tertib sekali. Ngantri semua. Orang yang sama itu. Sebenarnya implementasi dari aturan itu yang paling penting menurut saya. Jadi kalau memang jalankan tanpa tandang bulu, tanpa aplikasi, ya, tapi tentu dengan sejumlah sosialisasi dulu, ya harusnya oke. Dan terus yang mesti kena itu yang merokoknya dok, jangan pengelola malnya. Salah itu penerapannya menurut saya. Ada yang akan disampaikan untuk masalah ini Pak Yohanes? Kita mendukunglah upaya-upaya pemerintah yang untuk ketertiban, untuk kesehatan ya. Tapi ya penerapannya tolong benar-benar diperhatikan yang fair, yang berimbang. Itu aja pesan saya. Demikian Yohanes Marjuki. Saya Dewi Sintawati.